السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خواتم الله رحمكم الله، pembahasan kita sekaligus pernah masih pada bab tentang rukun-rukun wudu. Rukun wudu yang pertama yakni mencuci wajah secara keseluruhan. Dan pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah yang kita sudah pahami, bahkan kita sudah amalkan sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari, bukan berarti hanya merupakan sekedar pengulangan. Seperti saya ingatkan bahwa memahami tentang kedudukan al-fiqh dalam Islam harus sampai pada tingkat ma'rifatu ahkam syar'iyah bi adillati at-tafsiliyah. Memahami hukum-hukum yang sudah kita amalkan harus sampai kepada pemahaman tentang dalil-dalil secara terperinci. Kalau kita sudah sampai pada tingkat itu, baru kita bisa dimasukkan ke dalam seorang yang faqih, artinya kita paham betul tentang fikih Islam itu. Nah, pembahasan yang sedang kita kaji bersama ini maksudnya dalam tadi luar lingkup seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita menjelaskan tentang wudu itu ya seperti kita sudah tahu begitu ya, jadi susunannya, tata caranya ya. Tapi kita ingin mendiagnosa, kita ingin membedah ulang sampai kepada dasar-dasar hukum ya. Dan di dalamnya banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan kita ingin mengetahuinya ya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi juga kita ingin sampai pada tingkat tarjih, mengetahui mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat itu. Rukun yang pertama yakni mencuci muka secara keseluruhan, dan ini sudah kita bahas ya, dari sisi istidlal, istinbat ya, cara mengeluarkan hukum mencuci muka sehingga dikatakan sebagai salah satu rukun wudu. Maka tidak lepas dari istidlal min al-Quran wa sunnah, kita ambil dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan semuanya menunjukkan adanya perintah dari Allah dan Rasulnya, sehingga disepakati oleh para ulama bahwa mencuci wajah termasuk rukun. Yang kedua, ghusl yadaini ila al-mirfaqain. Kalau pada rukun yang pertama nyaris tidak ada khilaf, bahkan yang terjadi adalah ittifaq bainal ulama. Namun pada rukun yang kedua ada perselisihan di dalam masalah ini. Dari mana sumber sebab kemunculan khilaf bainal ulama? Penyebabnya adalah sisipan dan para ulama tentang huruf ila yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian ila al-marafiq, ila al-marafiq, sampai sikut-sikut kalian. Mahalun nida, yaitu sumber perselisihan, itu ada atau terletak pada huruf ila. Sebagian ulama memahami bahwa ila sebagaimana terjemahannya, kalau kita alibahasakan ke dalam bahasa kita, itu ma'ruf dengan ke, maknanya ke, yang menunjukkan adanya wilayah yang dibatasi dari satu bagian ke bagian lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pencucian kedua tangan sampai sikut, penyebutan sampai sikut hanya sekedar penyebutan batas akhir. Batas akhir pencucian tangan adalah sikut, sehingga kesimpulan sebagian ulama bahwa sikut tidak termasuk yang dicuci. Tidak termasuk yang dicuci. Ya. Jadi al-mahdud lam yadkhul fihi. Jadi batasan yang disebut dengan huruf ila ke, ya, itu tidak masuk dalam bagian pencucian. Ya. Berbeda dengan sebagian ulama lain yang memahami huruf ila ini tidak hanya sebatas ahli bahasa atau memahami secara lughatan, secara bahasa, ya, namun juga mencari dalil-dalil lain yang mendukung dan menguatkan atau menjadikan masalah ini menjadi jelas. Sebab kalau hanya berhenti pada pemahaman terjemah secara bahasa, terjemah secara bahasa, masih mengandung tadi kemungkinan maknanya adalah seperti yang disebutkan tadi, atau pemahamannya dalam makna lain. Kecuali apabila datang dalil lain yang menjadikan makna huruf ila ini menjadi makna yang khusus, yakni makna yang tidak bisa dipahami dengan menggunakan tadi pendekatan bahasa. Yang termasuk adalah ulama-ulama yang menggunakan dalil sunnah atau dalil hadis, sebagaimana para ulama juga sepakat untuk mendudukan hadis Nabi SAW sebagai mufassir, sebagai penafsir dari ayat Al-Quran yang masih mujmal, ya, sehingga dikhususkan, ya, sehingga dikhususkan. Ya. Maka datang hadis Nabi SAW yang dikeluarkan dari Imam Muslim yang menjelaskan kedudukan sunnah di sini, ya, kedudukan sunnah sebagai apa? Sebagai muqassim, ya, sebagai dalil yang mengkhususkan, dalil yang khususkan, ya, atau dalil yang menjadikan pemahaman yang umum, ya, itu menjadi khas, menjadi khas, ya, menjadi khas, atau yang masih mujmal, yang masih global, menjadi terperinci, terperinci, ya. Jadi yang masih belum jelas menjadi jelas. Kedudukan hadis dalam hal ini dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44. Wanzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Terkadang kita berselisih pendapat tentang nas Quran karena sisi pandang kita berbeda. Ya. Maka dibutuhkan al-hadis sebagai mubayyinnya, sebagai mufassirnya, sebagai mukhassisnya. Ya, sebagai mufassilnya. Jadi kedudukan hadis itu banyak sekali, ya. Paling tidak kalau kita melengkapi dalil kita dengan hadis, ya, maka insyaallah tidak terjebak kita pada persoalan khilaf yang tidak berakhir, yang tidak berkepanjangan, ya. Maka hadis riwayat Muslim yang datang dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an menjadi hakim, menjadi pemutus di dalam perselisihan ini. أنه توضع فغسل يديه حتى أشرع في العضدين. Abu Hurairah menyaksikan bahwasanya Nabi SAW berwudu, kemudian Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya, hatta أشرع في العضدين, sampai masuk ke dalam bagian lengannya. Ini dia asy'afi, maknanya adalah khada fihi, itu menceburkan diri, menenggelamkan diri, mencelupkan diri, itu maknanya adalah masuk ke dalam bagian itu. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan kata ilah ini menunjukkan al-mahdud lam yadkhul fihi, jadi batasan tidak masuk ke dalamnya, ini keliru. Ini keliru, ya. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini yang lebih tepat adalah bahwa al-mahdud dakhala fihi. Jadi batasan itu masuk ke dalamnya. Ya. Sementara penerjemahan ilah ini tidak bisa diartikan ke, tapi harus diterjemahkan dengan kalimat yang lain yang sesuai, yakni dengan kalimat ma'ah. Ma'ah artinya ilah di sini maknanya adalah bersama, ya, atau berserta. Paham ya? Ini koreksi kalau kita membaca kitab terjemahan Al-Quran, dilihat apakah ilah di situ maknanya ke. Ya, kalau masih ke, ini masih mengandung khilaf. Ya, masih belum ada yang memutuskan perkara itu. Ya. Padahal perkara ini tentu sudah tidak ada khilaf lagi. Setelah jadi sunnah datang ya sunnah sunnah, kemudian menjadi hakim, menjadi pemutus perkara dalam masalah ini. Ya. Karena apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dalam wudhu, di sifat wudhu Nabi SAW, ya, itu menjadi pengejawantah atau perwujudan dari wudhu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terutama dari rukun yang kedua ini, jadi pencucian tangan itu bagaimana prakteknya. Ya. Jadi kalau masih berkutat pada pemahaman Nas Quran tadi, ini masih teori yang masih bisa diperdebatkan. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam apa tadi penerapan, ya, jadi praktek wudhu Nabi Sallam, maka seharusnya kaum muslimin tidak berselisih lagi dalam masalah ini. Ya. Jadi Abu Hurairah mengatakan bahwasanya wudhu, bahwasanya dia pernah melihat Rasulullah berwudhu dan mencuci kedua tangannya hatta asy'a fil adudain, sehingga pencucian itu masuk ke bagian lengannya. Ini menunjukkan bahwa sikut ini lewat, bahkan sikut termasuk yang dicuci dan bahkan melebihi tadi batasan anggota wudhu. Ya. Jadi ini pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang disebut dengan tadi al-fiqh, yakni pemahaman kita tentang hukum-hukum yang disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah dengan dalil-dalil yang terperinci. Ya. Maka sudah disebutkan di sini bahwa seharusnya kita sampai pada kedudukan seperti ini, yakni tidak hanya sekedar kita bisa berwudu, ya, tapi kita juga bisa menjelaskan wudu itu. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa atau mempertanyakan apakah sikut termasuk yang dicuci atau tidak, maka seharusnya kita juga bisa menjelaskan kalau kita termasuk orang yang faqih. Ya. Rukun yang ketiga, mashhur ra'si. Mashhur ra'si, jadi mengusap kepala. Mengusap kepala tidak disebut dengan mencuci kepala. Ini menunjukkan adanya takhfif. Menunjukkan adanya takhfif. Apa takhfif? Itu hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan. Yadullu ala takhfif, yang menunjukkan adanya takhfif, berbeda dengan al-ghuslu. Al-ghuslu maknanya adalah menjalankan air. Artinya air itu harus kena, ya, dan membasahi, walaupun di tanah tidak mesti ada, walaupun yang lebih kuat al-ghuslu mengandung makna adalah, ya, berbeda dengan al-masu, sekedar membasahkan tangan kemudian mengusapnya. Ya. Jadi al-masu dengan al-ghuslu ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Dan dikatakan bahwa penyebutan dalam rukun yang ketiga adalah wamsahu bi rusikum, untuk menjelaskan adanya takhfif di sini. Ini adanya keringanan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengusap bagian kepala kita. Tidak dengan al-ghuslu, karena al-ghuslu ini akan tadi tangan akan membawa air dan kemudian memasukkannya ke dalam air sehingga urat-urat rambut kita ini akan terkena basahan-basahan. Ya. Dan al-ghuslu dalam semua pembasuhan anggota wudhu itu diulang 3 kali. Dan ini pasti akan menimbulkan masyakah, ya. Masyakah, ya. Dan tentu efek secara kesehatannya tentu ada, ya. Jadi ada keberatan-keberatan secara fisik berbeda dengan al-masu yang sekedar hanya menjalankan basahan-basahan di tangan, bukan menjalankan air, bukan, ya, dan merupakannya, bukan. Wamsau bi ru'usikum, basuhlah kepala-kepala kalian. Di dalam rukun yang ketiga ini juga terjadi khilaf syadid, ya, jadi perselisihan yang sangat hebat sekali. Di antaranya adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i bersama dengan al-Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa membasuh kepala ini tidak wajib harus seluruh bagiannya, tapi cukup ba'dhuhu, tapi cukup sebagian saja. Barangkali kita melihat saudara kita berwudu dengan mengusapkan sebagian kepala, kemudian kita katakan bahwa wudu mereka ini salah, tidak memiliki dasar hukum. Atau mungkin bagi yang berpendapat lebih ekstrim lagi, mungkin akan dikatakan tidak sah wudunya karena tidak sempurna rukunnya, ya. Karena berdalil pada seorang yang pernah dilihat oleh Nabi SAW di bagian kakinya masih ada, ya, ada satu ukuran dari uang dirham yang tidak terkena cucian, maka diperintahkan oleh Nabi untuk mengulangi wudunya. Bisa terjadi seorang yang sangat bersemangat di dalam masalah sunnah ini, setelah dia mendapatkan penjelasan bahwa berwudu terutama pelaksanaan rukun-rukunnya harus sempurna, kemudian dia mendapatkan adanya sebagian orang yang berwudu hanya sebagian kepala saja dibasuh, sementara yang dipahami adalah keseluruhan kepala, maka bisa disimpulkan oleh orang itu ini adalah wudu yang tidak sah. Ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak memahami tentang perbedaan-perbedaan masalah ini dengan dalil-dalil yang masing-masing golongan pegang. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah memahami bahwa perintah Allah wamsahu bi ru'usikum maknanya adalah sebagian kepala saja yang dibasuh. Karena Imam Syafi'i memahami huruf bi pada kalimat bi ru'usikum bi. Jadi di mana sumber perselisihannya pada huruf bi? Kalau tadi dari sebab 3 huruf, sekarang sebabnya adalah 1 huruf saja, yaitu huruf bi. Ya. Wamsahu bi. Ya. Jadi huruf bi di sini dia menjadi mahalun nizah. Jadi sumber perselisihan ada pada huruf bi. Al-Imam Syafi'i atau ulama yang sepaham dengan al-Imam berpendapat bahwa huruf bi di sini maknanya adalah litaqid. Maknanya adalah litaqid untuk menunjukkan sebagian saja. Untuk menunjukkan sebagian saja. Itu usaplah sebagian kepala kalian. Tidak keseluruhan. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa huruf ba di sini maknanya adalah lil irsaq atau lil jami'. Lelkul menunjukkan keseluruhan. Nah, ini kan satu perbedaan yang berbeda, ya kan? Sangat berbeda antara sebagian dengan keseluruhan, kan begitu? Ya. Bagaimana kita memutuskan antara 2 pendapat ini yang lebih kuat? Saya tidak katakan mana yang benar, mana yang salah. Karena Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan adanya beberapa riwayat yang dikatakan wasaha Ibn Umar al-Ibtifa'i masih ba'd ra'si. Telah sah datang dari Ibn Umar, jadi riwayat yang mengatakan al-iktifa' mencukupi apabila seorang mengusap sebagian kepalanya. Ya. Walam yasih an ahad minas sahabah inkara zalik. Bahkan tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan satu orang sahabat pun yang mengingkari perkataan atau pemahaman pendapat Ibnu Umar ini. Ya. Jadi al-iktifa' bi mazhabi ba'd ra'si. Ya, ayat itu dalam kitab Fathul Bari. Ya. Bahkan ada riwayat-riwayat yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz bahwa riwayatnya adalah mursal. Namun banyak sekali hadis-hadis riwayat lain yang juga mursal, ya, yang menguatkannya. Sehingga dikatakan wahasara fil quwwah min as-surah al-majmu'ah. Sehingga dikatakan bahwa kekuatan ini, ya, ini menjadi kesimpulan dari hadis-hadis lemah yang berkumpul menjadi satu, kemudian menjadikan hadis itu memiliki kekuatan. Menjadikan hadis itu menjadi kuat, artinya bisa dijadikan dalil hujjah. Ya. Yaitu hadis tentang Rasulullah SAW membuka surbannya, kemudian Rasulullah mengusap sebagian kepalanya. Tawaddaa fa'atar al-imam 'an ra'sihi wa mata muqaddam ra'sihi. Ya. Jadi mengusap bagian depannya saja. Walaupun hadis yang lain mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bersamaan dengan mengusap di atas sorbannya. Ya. Ini persoalan hadis yang harus kita lihat. Persoalan hadis yang menjadi dasar hukum. Ya. Ini dulu yang harus didudukkan. Apakah hadis tadi sudah dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Hanifah ini sah atau tidak? Ya. Kalau isyaratnya ada kemungkinan sah, ya, sementara sebagian ulama yang berhujjah dengan hadis yang jauh lebih sah, ini bukan berarti pendapat orang yang berbeda pendapat dengan kita kemudian kita katakan salah dan, ya. Paling tidak kita akan mengatakan bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat yang didukung oleh hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan periwayatnya begitu banyak, lebih banyak dari yang dipegang oleh semisal Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya. Penulis kitab Sahihul Sunnah ini mengatakan bahwa pendapat yang memahami bahwa huruf ba adalah bermakna lil ilfah atau lil jami', yaitu ba itu keseluruhan, sehingga firman Allah itu harus dipahami cuci hapuslah atau usaplah seluruh kepala kalian, bukan usaplah sebagian kepala kalian. Maka allazi yatarajjah mimma taqaddama anhu yajib masar ra'si kulluhu bil wudu' li quwwati adillatihi. Ya, jadi karena kekuatan dalil yang dipegang oleh ulama yang mengatakan bahwa huruf ini di sini maknanya adalah keseluruhan, bukan sebagian. Itu karena dilihat dari aspek pendalilan atau aspek dalil-dalilnya itu jauh lebih kuat. Faqad ankaru sibawaihi, bahkan orang-orang yakni semisal Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa di sini adalah maknanya sebagian, ini oleh para ahli bahasa pemahaman semisal ini telah diingkari, artinya dianggap menyalahi, ya, atau bertentangan justru dengan semua pakar-pakar bahasa yang memahami bahwa huruf ba itu maknanya adalah lil jami', bukan lil taf'il. Ya. Barang siapa yang memahami huruf ba di sini lil taf'il, ya, maka faqad ja'alul lughah bima la ya'rifunahu. Man za'ama anna al-ba tufidu at-taf'il, barang siapa yang memahami huruf ba di sini adalah makna sebagian, maka ahli bahasa ini telah menyalahi mereka. Ya, bahkan ahli bahasa di bawah ini itu telah menjelaskan setelah mengingkari dalam 15 kitab yang ditulisnya. Ya. Jadi ini secara bahasa huruf ba di sini lebih kuat. Tadi pemahamannya adalah menunjukkan keseluruhan. Ya. Belum lagi ditambah dengan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW ketika dilihat oleh Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya kullahu wa masaha ra'sahu kullahu, bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya keseluruhannya. Ditambah lagi dengan hadis Al-Mughirah, hadis Al-Mughirah yang menceritakan bahwasanya Nabi SAW berwudu, kemudian beliau mengusap di bagian atas khufnya, sepatunya, kemudian bagian depan kepalanya wa'ala imamatihi, dan kemudian bagian depan maksudnya ini ubun-ubun, dan kemudian dilanjutkan ke atas surbannya. Ya. Jadi hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa praktek lagi-lagi prakteknya. Jadi sifat wudu Nabi SAW ini tidak menguatkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun ada, ya, itu hadis-hadisnya bermasalah. Artinya menjadi hasan itu karena didukung oleh hadis-hadis lain, ya. Atau mungkin asar sahabat itu yang menguatkan. Ya. Berarti ini masalah kualitas pemahaman, ya, dari kalangan sahabat. Ini hampir keseluruhannya ini meriwayatkan hadis-hadis tentang pengusapan kepala secara keseluruhan. Kalaupun ada yang ingin mengusapkan sebagian, maka dibolehkan, namun dia harus melanjutkan ke bagian atas kepala yang menutupinya. Artinya, ilat dibolehkannya sebagian itu jelas tadi dalam hadis riwayat Mughirah yang diriwayatkan Imam Muslim, dibolehkannya mengusap kepala sebagian karena ada penutup, yaitu ada sesuatu yang menutupi bagian kepalanya, sehingga dibolehkan mengusap sebagian yang kemudian dilanjutkan ke atas penutup kepala itu, ya. Dan dalam hal ini adalah surban yang dipakai oleh Rasulullah SAW, ya. Ya, maka menjadi wazih, ya, menjadi jelas, ya, walaupun kita tidak katakan bahwa pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah salah, apalagi kita menjadi katakan bid'ah atau tidak sah wudunya, ini kita harus berhati-hati, ya. Karena tadi Al-Hafiz Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa riwayat dari Umar yang kemudian dikatakan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari, ini masalah pemahaman, ya. Namun untuk tadi saya katakan lebih pastinya pemahaman yang mendekati kebenaran bagaimana Rasulullah telah mengingatkan itu waqabihu, hendaknya kalian berusaha untuk tepat, atau kalau tidak mampu tepat maka mendekati ketepatan, ya, maka seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa mengusap kepala adalah keseluruhan. Terlebih lagi hadis yang dikeluarkan dari Imam Abu Dawud, ya, ini akan memaparkan tadi, menggambarkan bagaimana sifat wudu Nabi SAW bukan hanya keseluruhannya, tapi juga pendetailan, yaitu sifat dari pengusapan kepala secara keseluruhan itu dijelaskan lebih rinci dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Zalan Abdullah bin Zaid ketika Yusawwiru Wudu'a Nabi SAW, ketika menggambarkan wudu Nabi SAW, maka Abdullah bin Zaid kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, dimulai dari bagian depan, ya, kemudian dikebelakangkan, ya, kemudian summa zahaba bihi ma ila qafahu, kemudian summa radahu, kemudian dikembalikan ke tempat ini semula. Jadi Rasulullah SAW dikatakan oleh Abdullah bin Zaid bahwasanya beliau SAW mulai dengan bagian depan, bada bi muqaddim ar-ra'si, ini dari depan sini, ya, summa zahaba ila qafahu, kemudian keduanya ditarik ke tengkuk sini, tengkuk. Kemudian sumaradahuma, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ya, hatta raja ila makan allazi bada minhu, ya, sampai ke depan. Artinya ini penggambaran wudu Nabi SAW yang tidak bisa dibantah lagi, ya. Jadi keluar dari perselisihan dengan mengikuti sabda Nabi secara praktis, ya. Ini tidak memberikan tadi ruang untuk bisa diperdebatkan lagi. Paham, ya? Ya. Namun kita harus berhati-hati untuk tadi menetapkan hukum bagi yang tidak mengusap keseluruhan. Mungkin kita hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak tepat sesuai dengan sunnah, atau bisa juga yang dilakukan oleh Nabi SAW itu mungkin sekali waktu saja mungkin, ya. Jadi karena riwayat yang begitu banyak menjelaskan tentang sifat wudu yang seperti tadi disebutkan itu, ya. Kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa hadis yang dipegang oleh Syafi'i adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak menunjukkan bahwa pengusapan sebagian saja, karena diikuti dengan pengusapan imam, ya. Paham, ya? Jadi oh ternyata mereka juga ada dalilnya gitu, ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah seorang ulama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i, ya. Yang bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu ditulis di sini tujuannya supaya kita paham bahwa yang mengusap sebagian juga ada dalilnya. Ya. Cuma tadi, ya kan, setelah masa berganti, ya kan, ulama-ulama semakin kritis, nanti semakin sempurna dalam beristidlal, karena semakin banyak hadis-hadis yang terangkat semuanya. Setelah dikumpulkan maka semakin jelas, ya kan, bahwa satu pihak itu ada yang kuat sekali dan sebagian pihak itu ada yang lemah sekali. Ya, tentu tadi kita diperintah oleh Nabi untuk mengikuti yang lebih tepat, ya. lebih tepat atau mendekati ketepatan. Ya. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat disebutkan dalam kitab tadi sunnah adalah mashul udhunain. Mashul udhunain, yaitu mengusap kedua telinga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-udhunain ibn ra'si, kedua telinga termasuk bagian kepala. Maka dalam hadis yang dikeluarkan al-imam Abu Dawud, hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya, masahara sahu, mengusap kepalanya, wa uzunaihi, dan kedua telinganya, marratan wahidah, marratan wahidah, yaitu sekali usap. Ya, yang dimaksud di sini adalah ini sekali jalan, maksudnya ya, sekali jalan, tidak mengambil air baru untuk kedua telinga, tidak mengambil air baru untuk kedua telinga. Ya. Jadi berbarengan dengan pengusapan kepala, karena tadi telinga ini masuk bagian kepala, sehingga pengusapannya itu berbarengan dengan kepala. Ya. Dikembalikan ke depan, kemudian langsung dimasukkan ke telinga. Dan untuk al-mashu, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak terjadi tikrar, ya, pengulangan, tidak terjadi pengulangan. Ya. Walaupun dalam kitab al-wajib dikatakan ada riwayat yang sah dari Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa Utsman ketika mencontohkan pengusapan kepala, ya, maka Utsman mengulang 3 kali. Ya, sehingga dikatakan dalam penulis kitab Al-Wajiz, ya, yustahabbu tikrar masdar ra'si ahyanan. Maka disukai pengulangan, ya, pengulangan pengusapan kepala kadang-kadang saja itu sebanyak 3 kali. Ya, karena berpegang pada riwayat tadi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan hadisnya sahih. Ya. Namun dikatakan di sini ahyanan. Ya, ahyanan. Ya, kenapa ahyanan? Karena riwayat yang begitu banyak yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim itu semuanya tadi menyebutkan marra wahidah. Marra wahidah. Al-Imam Bukhari juga mengeluarkan seperti itu, marra wahidah. Ya, sekali saja. Tiba-tiba Utsman itu mencontohkan tadi. Ya, jadi riwayat Abu Dawud itu menjelaskan bahwa Utsman radhiyallahu anhu mencontohkan 3 kali. Oleh karena itu periwayatan semisal ini, ya, walaupun sebagian ulama ada yang meluruskan makna yang dicontohkan Utsman itu bukan 3 kali dalam pengertian pengulangan. Ya, pengulangan seperti ini dari depan ke belakang, dibalik lagi, diulang lagi seperti itu. Artinya dengan mengambil air begitu, air baru baik 3 kali, tidak seperti itu. Ya. Kan kalau pengulangan 3 kali kan pengambilan airnya juga 3 kali kan begitu, ya. Maka dalam hadis itu tidak disebutkan. Lagi itu sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa pengulangan 3 kali itu maknanya mungkin masih di kepala airnya cuma satu, cuma pengusapannya saja yang dikira bahwa gerakan kemarin ini ke belakang ini sekali. Kemudian gerakan yang kedua ke depan. Kemudian balik lagi ke telinga, itu dianggap pengulangan 3 kali. Padahal ini penafsiran saja, ya. Hakikatnya adalah itu semua pengusapan sekali. Ya. Jadi pengusapan al-mashu adalah marra wahidah, ya. Jadi kemungkinan sekali, artinya hadis yang datang dari Utsman tadi ini masih mengandung ihtimal, ya, masih mengandung ihtimal. Karena Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan fa'inna riwayat Sa'id bin Mansur fiha tasrih bi anna masdar ra'sihi marra wahidah. Karena hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur itu jelas sekali gitu. Bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Ya. Sehingga hadis ini menunjukkan anna ziyadah, penambahan dalam pengusapan kepala menjadi 2 atau 3 kali, ini ghair mustahab, tidak disukai. Ya, tidak disukai. Ya. La annaha mashatun mustaqillah li jam'i ra'si jam'an baina adillah. Kalau kita tadi pertemukan dengan dalil lain, maka kemungkinannya adalah tadi, ya kan, pengusapannya itu dengan satu kali pengambilan air, ya, cuman potongan-potongan tadi. Jadi gerakan-gerakan itu tadi yang saya contohkan. Ya, ini sekali dianggapnya, kemudian dua kali, kemudian balik lagi untuk ke telinga itu menjadi tiga kali. Paham ya? Ya. Jadi penjelasan dari kitab Al-Wajid ini juga perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Ya, kecuali kalau memang kita meyakini bahwa kemungkinan yang di praktekkan oleh Utsman adalah ya seperti itu, artinya pengambilan air baru. Namun tidak ada riwayat lain yang mendukung bahwa terjadi pengambilan air baru. Kalau dikatakan pengusapan tiga kali, berarti ada pengambilan air baru. Kalau itu dikatakan pengusapan tiga kali, tapi kalau airnya diambil cuma satu, berarti kan cuma usap-usapnya aja yang diulang-ulang. Paham ya? Karena seperti pencucian tangan tiga kali, airnya tiga kali yang baru. Kumur dan istinsar juga airnya tiga kali. Ya, artinya ada akhdzul ma. Ya, jadi pengambilan air itu ada. Ya. Namun paling tidak kita sudah memahami tadi, ya. Kita sudah sampai tingkat bagaimana menjadikan diri kita ini faqih. Ya. Jadi orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita paham. Ya, dalil-dalil yang mereka pegang oh seperti itu, ya. Ya. Jadi juga jangan tadi cepat tuh disalahkan, ya. Salahkan, karena saya katakan tadi Utsman mulai tiga kali itu ihtimal, ya. Namun zahir hadis menunjukkan tiga kali, ya. Dan yang berikutnya, yakni yang kelima, ghusl rijlain ma'al ka'bain, itu mencuci kedua kaki, ya, ma'al ka'bain. Hadis ini sudah mulai disebutkan ma'al ka'bain, padahal ayat Al-Qurannya hanya mengatakan dengan kalimat ilah, ya, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian ila sampai ke dua mata kaki. Tapi oleh penulis kitab tradisional ini sudah diterjemahkan dengan ma'ah, sehingga yang membaca kitabnya ini akan mendapatkan dari terjemahan dengan beserta atau bersama, sehingga tidak ada lagi tadi ya kan kesalahpahaman ya, karena pada penyebutan ila yang pertama tadi waktu di tangan itu sudah dijelaskan perselisihannya, ya. Sehingga penerjemahan yang kedua ini ila di sini sudah dengan ma'ah, artinya bersama atau beserta. Ya, maknanya adalah seperti tadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu tentang Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW mencuci tangannya bersama dengan sikutnya bahkan sampai ke lengan. Kemudian Rasulullah SAW juga mencuci kedua kakinya hatta asyrafi saqai, sampai melewati tadi mata kaki ke arah betis, ya. Berarti asyraf fisqaim, ya, jadi masuk ke wilayah betis, berarti mata kaki lewat, ya, mata kaki lewat. Kemudian yang ke-6, ya, tartib, jadi sesuai dengan urutan-urutan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan yang ketujuh, jadi terakhir al-mualad, jadi mutabah bain a'dha'i wudu, ya, jadi berkesinambungan, ya, disusul menyusul, ya. Jadi bihaitsu la yajibu al-'adwu qabla al-ghusli ma yalihi fi zaman al-muqtadir, tidak berhenti satu pencucian atau pembasuhan anggota wudu, ya, kemudian setelah kering baru dicuci lagi yang berikutnya. Nah, ini sudah tidak mualaf, ya. Seperti kita berwudu di keran kemudian mati air, kemudian kita cari dengan cepat gantinya sebelum anggota wudu yang sudah kita basuh ini kering, maka ini masih mualaf, ya. Tapi kalau dari sini mati air kemudian cari-cari sampai ke atas kering, di atas ada kering, itu sudah tidak mualaf, ya. Itu harus diulang, ya. Alhamdulillah. Saya ikhwan sekalian, ini bab tentang rukun-rukun wudhu, ya. Alhamdulillah sudah selesai dan kita sudah jelaskan tadi persisian yang ada, dan mudah-mudahan dengan kita memahami perbedaan hukum, ya, di dalam masalah fikih ibadah ini membuat kita semakin luas wawasan kita, dan sikap kita pun juga menjadi toleran dan lapang dada. Ya, seperti kemarin saya dengar ada sebagian ikhwan agak sedikit galau juga dengan sebagian ikhwan di apa yang yang menyatakan manhajnya adalah salat, ternyata ada perbedaan dalam pelaksanaan salat Id. Mereka katakan ini salah satu di antara yang kita harus dewasa ya. Dari sekarang kita harus dewasa menyikapi perbedaan seperti itu. Yang tidak perlu harus dicurigai ya. Wah ini jangan-jangan sudah dekat dengan orang-orang kelompok tertentu dan tidak boleh seperti itu. Ya, lantaran HTI katakanlah ya, pergerakan kemudian melakukan itu, kemudian ada sebagian yang sudah melakukan hari Selasa, kemudian kita katakan dia ada hubungan dengan harokat, berita tidak boleh juga seperti itu ya, tidak boleh ya. Kayaknya masalah tadi masalah khilaf, khilafnya khilaf tanawo, khilaf tanawo ya, jadi perselisihan yang masih variatif ya, variatif. Jadi tidak perlu kita ini jadi pusing ya dengan soal itu. Tidak perlu ya. Walaupun kalau kita ingin dudukkan masalahnya, mana yang lebih rajih, itu yang membutuhkan tadi ya kan penelitian. Ya, kita harus tanya itu dalil-dalilnya. Ya. Kemudian kita bandingkan ya, sehingga kita bisa mendapati begitu kejelasan dari dua pendapat ini mana yang lebih afdal untuk kita ikuti. Ya. Kalau saya melihatnya bahwa memahami dalil-dalil saja memang tidak cukup ya. Dan ini perlu ada sikap dari salafun salih, misal generasi sahabat bagaimana memahaminya. Kemudian tabi'in. Ya. Kalau hanya berkutat pada tadi, dalil yang kita pahami dengan dua sisi kedudukan kita berbeda, tidak bisa ketemu. Ya. Tidak bisa ketemu. Kita perlu cari pembanding satu lagi, yaitu bagaimana tadi salafun salih dari tiga generasi atau ulama-ulama yang bermanhaj salaf ini yang menganjurkan tadi kepada kaum muslimin untuk mengambil keputusan yang benar. Ya. Kalau kita ambil katakanlah sikap dari Abdullah bin Mas'ud, itu sudah sering saya sampaikan di sini. Bagaimana ketika Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang sahabat yang kuat sekali berpegang pada sunnah dan begitu yakinnya bahwa salat safar itu yang benar adalah safar. Namun ketika Utsman melakukan salat tamam, ya, Abdullah bin Mas'ud mengalah. Abdullah bin Mas'ud mengikuti, ya kan, cara salat Utsman bin Affan. Ya. Ketika ditanya kenapa kenapa, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan innal khilaf syar, karena perselisihan, ya, dengan penguasa itu adalah buruk. Ya, perselisihan dengan penguasa adalah buruk. Ini yang saya maksud dengan dalil lain dari asal, ya. Kalau ini berkutat pada hadis, ya kan. Seperti wadhakum yaumatu dhuhur, itu domir antum itu siapa? Apa antum itu maknanya adalah penguasa negeri kalian bersama dengan rakyat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, atau antum di sini maksudnya antum secara universal? Ini kan masalah yang tidak bisa dipertemukan, ya, sangat sulit begitu, ya. Namun untuk dikatakan bahwa yang salah itu adalah mengalami atau melakukan kesalahan karena tidak ada dalil, ini juga tidak benar begitu, ya. Karena sholat idul adha itu ada toleransi 3 hari kan. Sholat idul adha ada toleransi 3 hari. Karena Rasulullah mengatakan wa fa inna ayyam ma'id. Saat Rasulullah di Mina, Rasulullah mengatakan ini adalah hari-hari Id kalian. Hari-hari Id itu menunjukkan adanya beberapa hari. Itu dijadikan dasar oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa penyebutan ayyam ma'id itu menunjukkan bahwa hari-hari itu adalah tempat dan waktu untuk melaksanakan sholat. Ya, lebih lagi tadi ya kan pemerintah kita juga punya alasan bahwa ilal kita ya berdasarkan tadi ilal negara kita sendiri, sebagaimana berbedanya kita beridul fitri kemarin oleh Saudi Arabia. Ya. Ini apa kalau anak itu yang tidak bisa jelaskan itu ya. Ada hal-hal yang saya juga tidak tahu banyak ya. Atau baca aja di kitab-kitab yang mungkin sudah beredar lah ya. Ada penjelasan tentang masalah itu ya. Masalah suri ya. Bolehkah berwudu tidak menggunakan air mengalir seperti berwudu dengan gayung? Boleh, bahkan Rasulullah SAW umumnya menggunakan tadi ya. Belum ada keran kan? Belum ada ya. Jadi Rasulullah menggunakan wadah, biasanya wadah ya. Dan tangan Nabi itu keluar masuk ya. Lagi itu air mustakmal itu tidak ada ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri sebagai ulama Mazhab Syafi'i itu membantah ya pemahaman yang beredar di kalangan awam ya, kalangan awam, bahwa ilmu mustakmal itu tidak sahih, tidak suci lagi musyrik, itu tidak benar. Kita sudah bahas dulu ya. Cuci tangan hingga sikut mohon dipraktikkan. Apakah mulai dari jari jemari? Iya, tentu jari jemari. Karena tangan adalah ini dari ujung. Ya, ketika disebutkan sampai sikut berarti ini mahdud, ini batasannya kan. Ketika disebutkan masuk ke lengan berarti masuk. Jadi tangan itu sebenarnya penyebutannya adalah ini tangan dari ujung sampai ini. Tangan ini. Cuma tangan ada bagian-bagiannya. Ya, ada bagian-bagiannya. Ini azud, ini zira, ini kaf. Ini kaf. Ini antara kaf dengan azud ini zira hasta. Ya. Ini tadi ini apa? Ini mirfak sikut ya. Ini lengan. Ya, jadi kalau disebut secara umum berarti dari ujung ya, terjadi pengulangan dari ujung sampai ini ya. Bagaimana wudu dengan jilbab masih di kepala? Ini bisa dikias dengan tadi, dengan imamah, dengan sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti dijelaskan dalam bab tentang ini. Maksudnya ke dalam bab mengusap di atas khuf, di atas khuf. Ya, namun disebutkan di sini wa ammal mar'a fala a'lamu dalilan 'ala tafriq baina wa baina ar-rajul fi dhalik, lakin yajuzu la an tamsa 'ala khimariha. Ya. Ini hukum tentang mengusap kepala laki perempuan sama. Hanya saja dibolehkan untuk wanita mengusap di atas kudungnya. Di atas kudungnya. Ya. Di atas kudungnya. Seandainya dia melakukan hal yang sama dengan Nabi, yaitu mulai dari mengusap kubur-kuburnya dulu. Jadi prakteknya adalah, jadi istri kita itu suruh di sini di mengusap bagian depan nih, rambutnya, kubur-kuburnya, kemudian selanjutnya ke tadi. Ya. Ya. Dan ini yang lebih utama ya, berdasarkan tadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun telinga tetap, tetap ya, walaupun yang paling tobat tetap ya, telinga. Ini kubur-kubur dulu. Kubur-kubur dulu ya. Iya, kubur-kubur dulu ya. Tadi sama halnya kayak pakai tobat tadi. Sama dengan tadi. Iya, iya, iya, seperti itu yang dilakukan Rasulullah kan. Rasulullah mengusap nafiyahnya, ubun-ubunnya, sebagian tadi kepalanya, kemudian dilanjutkan ke ya. Itu yang tadi dikatakan bahwa yang kuat adalah keseluruhan. Karena Rasulullah tidak mencukupkan hanya ubun-ubun saja, tapi tetap ya, karena sorbannya menutup, maka ya di atasnya ya. Nah untuk wanita dibolehkan mengkias dengan itu. Mengkias ya. Hukumnya kiasan, ibaratkan kias ya. Apakah diperbolehkan mengambil daging kurban untuk dimasak dan dimakan oleh panitia kurban? Ya. Hukumnya boleh, boleh, ya. Hukumnya boleh, ya. Karena panitia juga termasuk yang berhak, ya. Walaupun yang lebih baik adalah seorang yang berkurban, ya. Karena ini kan mendahului mustahik, ya kan, tidak pantas begitu, kan, ya. Jadi sebaiknya yang berkorban siapa begitu itu diambil bagiannya, kemudian dia sedekahkan kepada panitia. Jadi dia masak dengan tadi ya. Jadi yang sudah menjadi hak pengorban ya. Karena panitia hakikatnya adalah satu kepanitiaan yang dibentuk untuk sekedar tadi mengurus saja. Ya, jadi dia hanya sebagai kelompok orang yang diamanahkan tadi ya. Jadi untuk menyembelih dan bagikan itu. Ya. Walaupun kedudukan mereka juga bisa jadi mustahik, bisa, ya, bisa, ya. Namun saya kira yang umum terjadi adalah itu belum waktunya ya dibagikan. Tapi mereka sudah ambil bagian. Oleh itu yang terbaik adalah tadi pengorban, ya, ambil bagiannya kemudian diserahkan pada panitia untuk dimasak, ya, untuk dimasak, ya. Jadi prinsipnya daging kurban itu kalau untuk dimakan tidak masalah. Yang dilarang adalah untuk dijual. Dijual, ya. Dijual. Jadi panitia jangan sampai menjual. Kalau panitia tadi ya, menganggap bahwa kedudukan mereka juga sebagai mustahik, apalagi di sana juga banyak pengorbannya ya. Ya, maka tidak masalah. saya tadi kita lihat dari etika saja ya, jadi akhlak kita ini kurangnya. Jadi seharusnya kita bekerja ya dan memfokuskan tadi ya untuk bekerja dan ngurus tadi baik terpakai terlebih dahulu orang-orang yang butuh daging itu, korban itu selesaikan dulu ya. Kalau perlu urutan masa-masa itu jangan sampai dari daging itu ya kan, mungkin dari hal lain lah. Jadi jangan dari daging korban ya, kecuali kalau memang sudah dibagikan. Apakah boleh orang yang mampu mendapat dari kurban? Boleh. Boleh. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulu faqulu wa atimu ba'isal fakir. Makanlah dan berilah sedekah kepada orang yang paling susah. Ya. Kalau orang kaya diberi, boleh ya kan? Tapi ini menyalahi adab dan akhlak ya. Ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kurban ini ya, itu yang paling berhak adalah orang yang memang berhajat terhadap daging ya, yaitu baisal fakir, maknanya adalah orang yang betul-betul sangat miskin sekali ya, artinya ini prioritas ya. Adapun orang kaya bisa ya, kalau statusnya adalah hadiah dari pengorban, sebaiknya bukan panitia yang memberikan kepada orang yang kaya itu, tapi pengorbannya mengambil, karena pengorban ini kan punya hak tiga. Pertama untuk dimakan ya, kedua untuk disedekahkan, ketiga untuk disimpan ya. Nah, disedekahkan ini bisa tadi kepada orang yang kaya, tetangganya bisa ya. Tapi sebaiknya jangan panitia ya. Jangan panitia. Panitia itu diamanakan untuk mendistribusikan kepada orang yang berhak ya. Nah, orang kaya ini sebetulnya tidak layak. Kecuali tadi saya katakan pengorban sudah dapat bagiannya ya. Dia ingin memberikan hadiah kepada tetangganya yang kaya, maka jaiz boleh. Ya. Ini persoalan yang tadi ya. Saya melihat panitia umumnya kurang mau bekerja keras begitu ya, maksimal. Seringkali kita lihat mereka sudah down terlebih dahulu, melihat kambingnya begitu banyak, panitia sedikit begitu kan. Ya sudah hilang semangatnya terlebih dahulu ya. Mereka itu mesti tadi panitia diperbanyak. Begitu ya. Dan jangan dengan alasan aduh siang udah kita buru-buru aja lah. Udah akhirnya distribusinya sembarangan saja, enggak sesuai dengan target. Ini juga enggak boleh. Ya. Mestinya memang ada tadi penanaman dulu. Ini kerja sosial ya. Kita membantu ya kan fakir miskin dari orang-orang kaya ini, kemudian kita diberikan kepercayaan untuk menyalurkan pada orang-orang yang susah ya. Mestinya panitia itu melihat kedudukan itu kan mulia, ya kan? Kemudian mereka bekerja dengan baik, ya kan? Dengan semangat, keikhlasan begitu, ya. Ya jangan berpikir soal waktu, capek dan sebagainya, gitu. Ya, ya tentu semuanya kan ada balasannya kan begitu, ya. Ini yang lebih tepat adalah mengikuti tadi salat atau itu Idul Fitri atau Idul Adha sesuai dengan tadi keputusan pemerintah kita. Ya, bahkan kalau kita tanya dulu ya, kalau tahun ini saya tidak dapat bocoran, jadi para ulama di Saudi Arabia ketika ditanya bagaimana kaum muslim Indonesia, mereka justru malah mengajukan supaya kaum muslimin ikut pemerintah. Ya, alasannya tentu kita sudah paham ya. Jadi pertama ru'yatul hilal masing-masing negara itu diakui sahnya oleh nas, oleh dalil kan begitu, riwayat Ibn Abbas ya. Kedua, tadi kalau persoalan Idul Fitri itu jelas sekali. Ya, penetapan hilal masing-masing pemerintah sudah melakukan itu kan gitu pemantauannya. Jadi berbeda dengan Saudi tidak ada masalah sama sekali ya. Bahkan tidak boleh diragukan bahwa Saudi yang lebih benar tidak boleh ya kan, sama-sama punya dalil dan itu sama-sama benar ya. Adapun Idul Adha tadi dikatakan bahwa hari-hari Id Idul Adha itu punya toleransi tiga hari. Ya, hadisnya keluarkan Bukhari dan Muslim. Karena ada sebagian ikhwan yang mempertanyakan boleh tidak salat Idul Adha di hari Tashrik? Ya. Boleh. Alasannya dari Bukhari dan Muslim tadi. Ya. Kalau mereka melihatnya dengan patokan waktu Saudi kan begitu. Jadi salat Idul Adha itu adalah hari Tashrik dalam pandangan mereka. Ya. Ya kalau pemerintah kita melihatnya berdasarkan hilal kita, ini bukan hari Tashrik tapi ini hari ya, hari Idul Adha. Ya. Ya walaupun saya katakan memang betul hari Tashrik, tapi boleh secara nah. Secara nah. Dia tidak boleh dalam puasanya kemarin itu yang tidak boleh. Ya. Artinya hari Tashrik itu betul terjadi berkaitan dengan manasik haji kan begitu. Ya, puasanya yang tidak boleh ya kan hari Selasa kemarin itu tidak boleh. Ya. Ini dia, apakah puasanya hari Senin, selanjutnya Rebo boleh, tadi sudah dijelaskan ya. Karena puasa hari Arafah itu, Rasulullah katakan siamu yaumi Arafah. Rasul tidak menyebut penanggalan, tapi menyebut hari. Karena puasa sunnah itu kan ada dikaitkan dengan hari, ada dikaitkan dengan tanggal. Hari Senin disebutkan tidak tanggalnya? Tidak, Rasulullah membiasakan puasa hari Senin, pokoknya hari Senin. Ya. Mau tanggal berapa tidak peduli, mau sama, mau beda dengan Saudi Arabia, tidak masalah. Harinya yang penting, ya untuk Senin Kamis kan, ya untuk puasa apa lagi, puasa Syawal itu juga lebih jelas lagi, artinya hari dan tanggal tidak masalah, ya karena disebutkan min Syawal bulannya bahkan, ya mau hari kapan begitu tanggal berapa tidak masalah, yang penting bulannya, kemudian tanggal 3 hari pertengahan bulan itu tanggal bukan hari. Harus dikaitkan dengan tanggal. Kemudian Asyura harus dikaitkan dengan tanggal. Adapun Arafah dan Kamis dikaitkan dengan hari. Ya. Oleh itu jangan pedulikan soal penanggalan. Ya. Kapan di sana hari wukufnya itu dia. Ya. Paham ya? Bagaimana cara kita bersyukur? Ya. Para ulama mengatakan asyukur ta'atul mun'im. Bersyukur itu adalah mentaati zat yang memberi nikmat. Mudah sekali kan? Jadi bentuknya banyak sekali. Kalau kita ingin bersyukuri apa tadi? Harta, maka dengan cara mentaati zat yang memberi harta itu dengan apa? Dengan sedekah, infak begitu ya. Kita ingin mensyukuri nikmat kesehatan ya salat. Kita lakukan rukuk sujud di hadapan Allah, banyak berjalan ke masjid ya. Kita ingin mensyukuri nikmat kesehatan mulut dengan tilawah Al-Qur'an ya, dengan berzikir dan lain sebagainya. Ya. Kita ingin mensyukuri tadi ya kan, kita menjadi anak ya kan, terdidik ya, orang tua saya ya kan telah mendidik kita dengan baik, ya kan dengan biru walidin ya. Jadi syukur dikaitkan dengan tadi kita menerima nikmat apa. Kalau kita menerima anak tadi, rasa syukur kita selain dari menyembelih hewan ya, kemudian juga mendidiknya, mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Allah telah menginginkan. Apa ciri-ciri orang yang bersyukur dan ikhlas itu ya. Tadi mudah sekali orang bersyukur adalah tadi mudah ya kan, harus ada realisasi ketaatannya ya. Kemudian orang yang ikhlas ya tentu dia terbebas dari riya dan sumah ya. Riya dan sumah. Dan biasanya orang ikhlas ini punya ciri-ciri ada istiqomah. Jadi komitmennya terhadap amal itu terus mutawassilah, berkesinambungan. Ya. Karena Ali bin Abi Thalib memberikan ciri-ciri orang riya adalah dia akan bersemangat kalau di tengah orang banyak, dia akan malas kalau dia sendiri. Ya. Nah, itu orang ikhlas adalah orang yang tidak seperti itu. Bahkan di tengah orang banyak atau sendiri sama saja, ya semangat dalam beribadah sama saja. Ya. Sama saja, ya. Dipuji atau dicela sama saja. Karena orang yang riya itu kalau dipuji itu semakin luar biasa tadi kebaikannya, tapi kalau dicela dia tadi, ya berangsur-angsur mundur dan meninggalkan amal itu. Ya, orang yang ikhlas itu tidak terkondisi dengan semua itu. Kenapa? Karena dia tadi mengkaitkannya amal aktivitas amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah adalah zat yang maha kekal. Maka amal orang ikhlas adalah amal yang juga kekal. Ya. Apakah ada doa pada tiap bagian anggota wudhu? Tidak ada. Kalaupun ada hadisnya lemah. Ya. Bolehkah air wudhu dikeringkan atau di apa dilap? Boleh, ya boleh. Itu nanti di bab berikutnya nanti, ya boleh, boleh. Bahkan Rasulullah pun ada suatu waktu juga mengeringkan dengan baju gamisnya, ya. Nanti ada hadisnya. Saya kira sekalian cukup ya, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan kita semua semakin tadi ya lebih memahami tentang masalah fikihnya di adillatiha tasliyah, itu yang kita inginkan. Kita menjadi seorang yang pasti terhadap masalah-masalah ibadah ini dilihat dari aspek istidlal wa istinbat ya. Jadi jangan kita seperti mukhalif orang-orang awam atau cuma tahu ujungnya saja kesimpulannya ya, tapi kita tahu proses itu bagaimana, sehingga itu yang termasuk dengan sikap menghormati tidak akan ada kecuali kalau kita memahami bahwa masing-masing golongan itu punya dalil, ya, persoalan kuat lemahnya itu kan bisa dilihat nantinya apakah meninggalkan, ya, atau memang harus betul-betul dinyatakan bahwa itu adalah salah yang tidak boleh diamalkan sedikit pun begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.